apapun yang pernah ada. Berangkat bersama menuju destinasi, menanti sebuah bus antar provinsi. Akan papaan sambil bibir meleleh. Semua bilang Teloles, om Teloles. Kebahagiaan dari bus antar provinsi yang hingga kini sudah menjadi kontroversi.